Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Akhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam hari ini sedikit kita membahas tentang ahadith da'ifah al-muta'alliqa fi Ramadan, hadith-hadith yang lemah yang berkaitan dengan bulan Ramadan, hadith-hadith yang lemah yang tersebar luas di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya riwayat-riwayat yang datang yang dibawa oleh para perawi, para pembawa hadis, ada riwayat yang diterima yaitu riwayat yang sahihah atau minimalnya hasan, dan ada riwayat yang tidak diterima yaitu riwayat yang dhaifah, lemah, imma lemah karena lemah hafalannya atau karena tidak thiqah atau karena sudah lanjut usia sehingga banyak perkara yang tercampur sehingga dia dikatakan sebagai mukhtalit, atau karena sebab-sebab yang lain seperti memang orang yang sengaja untuk membuat-buat hadis seperti hadis-hadis maudhu', hadis mungkar, hadis-hadis palsu dan yang lainnya yang memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang sengaja ingin merusak Islam dari dalam, atau yang dia membuat-buatnya untuk kepentingan pribadinya. Dan banyak hadis-hadis yang kedudukannya lemah, riwayat-riwayat yang kedudukannya lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum, sehingga tidak benar jika seorang mengatakan ketika ditegur, ya akhi ini hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan dasar landasan dalam Islam, karena hadis yang lemah itu bukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia menjawab, lemah-lemah juga hadis, katanya. Keliru orang yang mengatakan demikian. Ketika ditegur hadis itu lemah atau bahkan mungkar atau bahkan maudhu, dia menjawab lemah-lemah juga hadis. Akhirnya tersebarlah hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang dhaifah. Naam, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan di sana kutubul ahadis, kitab-kitab hadis, ada yang dia mengkhususkan hanya meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Dan ada yang tidak mengkhususkan, artinya mencampur antara yang sahih dengan yang dhaif. Namun biasanya ada peringatan atau ada tanbih setelah periwayatan hadis yang dhaif tersebut. Jadi diriwayatkannya atau dicantumkannya dalam sebuah kitab biasanya untuk menjelaskan bahwasanya hadis ini dhaif, lemah. Kitab-kitab yang khusus merangkum hadis-hadis yang sahih seperti kitab Sahihul Bukhari, ya. Kemudian kitab Sahih Muslim. Dan kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling tinggi derajat kesahihannya. Kemudian setelah itu derajat yang berikutnya adalah kitab Sahih Muslim. Sehingga dikatakan as-sahul kutub ba'da kitabillah Sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Qur'anul Karim, adalah kitab Sahihul Bukhari. Kemudian kitab Sahih Muslim. Nah. Dari sisi kesahihan maka lebih tinggi derajat kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Namun dari sisi lafaz, dari sisi lafaz, maka lebih perhatian dengan lafaz yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lebih mencocoki lafaz yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Karena Imam Bukhari rahimahullah taala beliau meriwayatkan hadis dengan makna, ya, tidak seperti Sahih Muslim yang sangat perhatian dengan lafaz yang datang. Beliau Imam Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dengan makna di mana beliau menulis kitab Sahih Bukhari, ya, adalah dari hafalannya, ya, dari hafalannya, nah, bukan dari catatan kitabnya atau catatan taklimnya, ya, ketika berguru kepada para ulama alul hadis. Namun beliau menulis kitab tersebut dari hafalan beliau, ya, Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya. Ada Imam Muslim rahimahullahu taala beliau sangat memperhatikan lafaz. Sangat memperhatikan lafaz hadis yang datang dari para perawi yang meriwayatkan hadis. Kemudian setelah itu baru kitab-kitab yang lain seperti Kutubus Sunan, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang padanya terangkum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masanid, kitab-kitab musnad seperti Musnad Imam Ahmad, ya, yang berjilid-jilid. Taib, yang di situ terangkum atau tercampur antara hadis yang sahih dengan hadis yang lemah, dan biasanya ditanbih diperingatkan ketika selesai meriwayatkan hadis yang lemah, maka ditanbih, diperingatkan bahwasanya hadis ini lemah ya, karena demikian dan demikian. Dan ada kitab yang khusus dia merangkum hadis-hadis yang lemah. Ya. Nah, ada kitab yang khusus para ulama alaihim rahmatullah dengan kesungguhannya dan perhatiannya terhadap ilmu sehingga merangkum khusus hadis-hadis yang sahih dan khusus hadis-hadis yang lemah. Seperti para ulama yang perhatian dengan pembahasan seperti ini adalah muhaddis pada abad ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wahai subhanallah, banyak muhaddis alul hadis yang mereka adalah na'am dari kalangan ghuraba. Ghuraba itu adalah orang asing, bukan orang Arab. Ya. Bukan orang Arab. Seperti tadi Imam Bukhari rahimahullahu taala, bukan orang Arab. Ya. Dari daerah Bukhara. Nah, bukan dari Timur Tengah. Ya. Dari daerah Bukhara. Kemudian seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pada abad ini, ya. Nah, Albani nisbah ke mana? Hah? Albania. Nah. Sehingga dikenal dengan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Baik dia orang Arab atau orang asing bukan orang Arab. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, berapa banyak para ulama yang mereka itu na'am bukan orang Arab, ya, orang asing, namun Allah beri keutamaan kepada mereka. Maka tentunya yang seperti ini memotivasi kita, ya. Nah, memotivasi kita agar kita bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengarang atau menyusun kitab khusus. Apa bagusnya mengarang atau menyusun? Hah? Kalau mengarang kayak apa ya? Ngarang gitu ya. Nah, menyusun lah ya, atau menulis kitab khusus yang berisi hadis-hadis sahih seperti kitab Silsilah Al-Hadis Al-Ahadis As-Sahihah. Silsilah hadis-hadis yang sahih. Dan juga mengarang kitab khusus tentang hadis-hadis yang lemah, silsilah hadis dhaifah, silsilah hadis yang lemah. Demikian pula para ulama yang lain seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, beliau menulis kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laisa Fis Sahihain, kitab yang na'am sungguh sangat berharga, ya, terkhusus bagi para penuntut ilmu, ya. Kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laisa Fis Sahihain, itu kumpulan hadis-hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam Kitab Kutubus Sunan, yang terdapat dalam kitab-kitab musnad, ya, di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikumpulkan oleh beliau hadis-hadis sahih tersebut, ya. Nah, kurang lebih ada 7 atau 8 jilid, ya, kalau nggak salah. Nah, kitab yang bagus, ya, yang sangat dianjurkan untuk orang yang punya harta untuk membelinya, karena merupakan referensi, ya, naam, yang sangat berharga, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Baik, di sana terdapat hadis-hadis yang lemah, ya, yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mungkin jumlahnya sampai ribuan. Nah, kitab silsilah hadis ad-da'ifah karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang berjilid-jilid. Baik dalam bab fikih atau dalam bab muamalah, ya, atau dalam bab adab, atau dalam bab tazkiyatun nufus, atau yang lainnya, ya. Naam. Dan juga, ya, hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, terdapat hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan bulan Ramadan atau yang berkaitan dengan puasa. Nah, sangat banyak hadis-hadis yang lemah yang terkait dengan bulan Ramadan atau yang terkait dengan puasa. Namun akan kita baca insyaallah sebagiannya saja yang kira-kira sangat populer, ya, terkhusus di negeri kita. Nah, di antara hadis yang lemah adalah hadis awal syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Baik. Hadis yaitu awal syahri Ramadan rahmah, hadis yang menunjukkan pembagian Ramadan menjadi tiga waktu, yang dimana waktu yang pertama atau awal bulan Ramadan dinamakan sebagai rahmah. 10 hari pertama dari bulan Ramadan ini adalah padanya terdapat rahmah. Kemudian wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahan Ramadan itu padanya terdapat maghfirah, ampunan. Kemudian wa akhiruhu, dan di akhir Ramadan itu ada pembebasan dari annar. Nah, hadis ini bukan hanya sekedar hadis lemah, tetapi kedudukannya adalah hadisun mungkar, hadis yang mungkar. Nah, artinya kelemahannya lebih parah daripada sekedar hadis yang derajatnya dhaif. Namun mungkar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Fadailur Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan. Dan hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Dha'ifah, silsilah hadis yang lemah. Dan beliau mengatakan, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadzal hadis mungkarun, hadis ini mungkar. Nah, pembagian Ramadan menjadi naam tiga, yaitu awal Ramadan adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhir Ramadan adalah pembebasan dari neraka. Ini hadis yang lemah dan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Hadis-hadis yang lain yang sahih menyebutkan bahwasannya rahmat itu bukan hanya di awal Ramadan, bahkan dari awal sampai akhir Ramadan adalah bulan rahmah. Terdapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Demikian pula maghfirah, ampunan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, seperti dalam hadis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan yang demikian itu setiap malam. Tidak dikhususkan akhir Ramadan, tapi setiap malam dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari an-nar. Demikian pula maghfirah, ampunan, ya, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Nah, jadi yang puasa di awal Ramadan atau tengah atau akhir Ramadan, tidak dikhususkan di sini. Sehingga pengkhususan maghfirah hanya pertengahan Ramadan, maka ini hadis yang lemah, bahkan mungkar. Kemudian juga hadis yang berikutnya, di antara hadis-hadis yang lemah yang tersebar di bulan Ramadan adalah hadis lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati an yakuna ramadhanu as-sanata kullaha. Jika hamba-hamba mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan, atau maka umatku, ya, latamannat ummati, maka umatku akan mengharap Ramadan itu ada sepanjang tahun. Jadi kalau hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keutamaan apa yang ada pada bulan Ramadan, maka mereka akan nah, menginginkan Ramadan itu adalah sepanjang tahun semuanya, ya, dari awal bulan sampai awal tahun sampai akhir tahun semuanya Ramadan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan maudhu' oleh para ulama. Hadis ini hadis maudhu'. Apa maudhu'? Palsu. Bukan sekedar lemah, tapi palsu. Kemudian di antara hadis-hadis yang lemah yang tersebar di tengah-tengah Ramadan atau na'am di bulan Ramadan adalah hadis naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Dan ini sering kita dengar dari para penceramah-penceramah kultum sebelum tarawih. Nah, juga hadis yang tadi, yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua. Nah, sering kita dengar. Juga yang ketiga ini. Naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh As-Sahmi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tarikh Jurjan. Dalam kitabnya Tarikh Jurjan. Dan hadis ini dilemahkan, didhaifkan oleh para ulama. Naumu shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah, ini hadis lemah. Nah, bahkan dhaifun jiddan, lemah sekali atau sangat lemah. Nah, sehingga dengan dhaif tersebarnya hadis seperti ini, ya, sangat mengkhawatirkan, ya. Naam, orang yang berpuasa akhirnya, ya, naam, lebih baik, lebih memilih tidur, ya, daripada membaca Al-Quran atau zikir atau yang lainnya. Nah, karena dia akan beralasan, ya, kan sama-sama ibadah, baca Quran ibadah, zikir ibadah, ya, ini juga tidur orang berpuasa juga ibadah. Nah, sehingga dia seharian tidur, terluputkan dari membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya, dari ibadah-ibadah yang mulia yang lainnya. Nah, tidur, ya, hukum asalnya adalah mubah, perkara yang mubah, ya, kebiasaan, perkara tabiat, ya, kita perlu istirahat tidur. Hanya saja, nah, ada tidur yang dia berpahala. Nah, ketika kapan? Ketika tidurnya diniatkan. Nah, diniatkan untuk ibadah, untuk kebaikan. Dia kenapa tidur? Ya, saya mau istirahat supaya nanti bisa bangun lebih semangat lagi untuk sholat, ya, lebih semangat lagi untuk ibadah. Jadi niat tidurnya untuk yang seperti ini. Nah, jadi dia diberi pahala karena niatnya. Karena niat. Berapa banyak yang perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang merupakan kebiasaan, ya, dia akan diberi pahala karena sebab niat. Dia akan diberi pahala karena sebab niat. Daib. Kemudian di antara hadis-hadis yang lemah adalah hadis sumu tasihhu. Nah, berpuasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Ya. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamnya. Dan juga oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Dan juga oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Sumu tasihhu. Berpuasalah maka niscaya kalian sehat. Nah, hadis ini lemah, ya, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Dha'ifah. Silsilah hadis yang lemah. Nah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah. Terus apakah benar puasa bisa menyehatkan? Oh, benar. menurut penelitian. Nah, ya, menurut penelitian benar. Para dokter meneliti benar, puasa akan menjadi sebab sehat. Benar nggak? Hah? Mana para dokter, ahli kesehatan? Hah? Benar atau enggak? Benar ya, tidak kita pungkiri benar. Namun benar atau tidaknya, naam, ya, taib, pembahasan ini sabda Nabi atau bukan, ini pembahasan yang lain. Pembahasan puasa menyehatkan itu pembahasan yang lain. Ya, puasa menyehatkan, naam, secara penelitian dan lain sebagainya. Tapi dinisbahkan kepada Nabi bahwasanya Nabi bersabda puasa itu menyehatkan, ini tidak dibenarkan. Jadi lain, ini pembahasan tentang sabda Nabi, apakah ini ucapan Nabi atau bukan. Ini pembahasan ini manfaat-manfaat puasa, ya, lain pembahasannya. Nah, tidak bisa kita naam asal dalam mengambil dalil, ya, sehingga yang asal penelitiannya sahih, ya, kemudian ya kita berdalil dengan hadis-hadis yang lemah. Nah, kalau itu sahih secara penelitian, maka kita sandarkan secara penelitian, ya, di antara manfaat puasa itu seperti ini, seperti ini. Nah, kata siapa? Menurut para ahli kesehatan. Nah, ya. Adapun dikatakan hadisu mutasihu, puasalah kalian akan sehat, ini sabda Nabi, ini tidak dibenarkan karena riwayat ini lemah. Nah, riwayat ini lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah. Bahkan di sana ada lafaz yang lain, ada lafaz yang safiru tasihhu. Bersafarlah kalian akan sehat. Ada juga. Ya. Jadi ada lafadz sumu tasihu, ada lafadz safiru tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Ada lafadz juga safarlah kalian akan sehat. Allahul musta'an. Yang semua lafadz ini adalah lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau hujah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hadis-hadis yang lain yang lemah, ya, dan yang mungkin antum nanti bisa merujuk naam sendiri ke kitab-kitab para ulama. Ini hanya sekedar faedah untuk mengisi naam majelis pada malam hari ini tentang hadis-hadis yang sahih. Yang kami pilihkan tadi adalah hadis-hadis yang sering kita dengar atau yang populer, ya, terkhusus di negeri kita. Nah, baik, setelah kita mengetahui hadis-hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis-hadis yang lemah, maka tentunya naam kita tidak boleh untuk berdalil naam dengan hadis-hadis tersebut. Nah, baik, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.